إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وسلم كثيرا أخوان سكريان يعني رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله pada waktu duha ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam senantiasa kita berikan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat sahabat dan doi kunstianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita insyaallah maksimal 1 jam setengah. Kalau habis ini saya ke ada kajian lagi di Batavia Tower. Insyaallah taala seputar bid'ah di bulan Ramadan. Yaitu dengan tema mengintip bid'ah seputar Ramadan. Kalau bicara bid'ah, apalagi bisa, ini sangat kaitannya dan sejarah Islam masuk ke Indonesia. Paling tidak ada 4 sebab utama. Terjadinya bid'ah di Indonesia. Yang pertama, adalah sinkretisme budaya. Adanya percampuran antara budaya lokal dengan syariat Islam yang disebarkan oleh juru dakwah ketika masuk ke Indonesia. Kita tahu bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia di abad ke-2 Hijriah atau bertepatan dengan abad ke-8 Masehi. Ini berdasarkan bukti arkeologi uang benggolan yang ditemukan di Farlak, Aceh. Penduduk setempat mayoritas beragama Hindu-Buddha yang menganut pemahaman animisme dan dinamisme itu. Di antara budaya dan ajaran yang mereka lakukan sebelum Islam masuk ke sini adalah yang dikenal dengan serada itu. Yaitu penghormatan terhadap leluhur. Yang sekarang dikenal dengan istilah nyadran. Dan ini masih banyak dari kaum muslimin yang melakukan di daerah Jawa Tengah. Maka pada saat itu, yang dilakukan oleh para juru dakwah, yaitu mengadaptasi budaya setempat di saat mereka menyebarkan Islam di Indonesia. Dan salah satu metode dakwah yang mereka lakukan adalah pendekatan budaya. Maka disebutkan dalam raji ini, yaitu doa, bacaan-bacaan yang secara umum itu disyariatkan, tetapi tidak khusus adapun yang kemudian dilakukan oleh masyarakat Jawa pada saat itu, pada acara tersebut yang dikenal dengan serada tadi, yang belakangan dikenal dengan nyadran, yang pertama adalah yang dikenal dengan istilah besik gitu, yaitu kerja bakti membersihkan makam leluhur dan lingkungan desa. Dan sekarang kemudian acara ini tetap dilestarikan dalam bentuk versi barunya yang sudah diselipkan ajar Islam padanya, yaitu dengan ziarah kubur massal dengan membersihkan makam-makam leluhur ini. Kemudian acara yang kedua yaitu kirab. Arahkan peserta menuju tempat upacara sambil membawa gunungan hasil bumi. Ini dulu ya. Baru kemudian yang ketiga kenduri. Yaitu doa bersama yang tadinya ini dipimpin oleh tokoh agamanya. Masih tetap dilestarikan cara itu, namun kontennya diganti dengan doa bersama, mungkin tahlilan, baca yasin atau mungkin sholawat dan lain-lain dimodifikasi. Atau istighfar, atau mohon ampun, ya kan, untuk leluhur itu. Yang terakhir yaitu kembul bujana. Yaitu makan bersama beralas daun pisang untuk mempererat silaturahim antar warga. Dan acara ini kemudian selanjutnya dikenal dengan istilah apa? Nyadran tadi itu. Atau macam-macam. Ada yang monggahan. Kalau di Betawi apa? Hah? Ya sudah, beri nama sendiri. Ini pengembangan dari budaya itu. Dan sekarang nyadran ini biasa digelar pada bulan Sya'ban, di penghujungnya. Ini dalam kalender Hijriah. Dalam kalender Jawa, yaitu lakukan pada bulan Ruwah gitu ya. Sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Ini kelihatan dari sisi story-nya begitu. Artinya acara ini aslinya bukan dari Islam, tetapi dicoba sekarang itu dicarikan legitimasi dari syariat Islam. Di dalam Islam memang ada ziarah kubur. Salah satu hadisnya di antaranya dalam riwayat Muslim misalkan, Rasulullah pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri ala bazuruha." Dulu pernah aku melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahilah sekarang. Dalam hadis ini tidak ditentukan kapan waktunya, tidak ditentukan caranya, dan tidak ditentukan kepada siapa atau kuburan siapa yang harus diziarahi. Maka untuk mengkhususkan waktu, menentukan cara, mengkhususkan kuburan yang akan dikunjungi, yaitu perlu dalil. Ketika tidak ada dalil, maka disitulah penyimpangan terjadi. Kita boleh kapan saja berziarah kubur, termasuk kemudian menjelang Ramadan, kalau memang waktu pas sempatnya kita waktu itu. Tetapi merutinkan menjelang Ramadan dengan niat-niat tertentu dan tujuan-tujuan tertentu, perlu dalil, gak ada dalil, itu beda. Apalagi ternyata sejadah berkaitan erat dengan budaya lokal, budaya Hindu dan Buddha. Sementara Rasulullah melarang kita menyerupai orang di luar Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari sahabat mulia Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk golongan mereka, waliyadu billah. Itu konsekuensi menyerupai syariat di luar Islam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mutinkan ziarah kubur kuburan, ada juga kuburan, dan tidak ada penghalang baginya. Meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Kalau kita melakukannya, apa yang Rasulullah tinggalkan di saat ada pendorong dan tidak ada penghalang tadi, maka perbuatan yang kita lakukan itu bid'ah. Jadi tradisi ziarah kubur yang dilakukan secara khusus menjelang Ramadan itu adalah bid'ah dengan alasan tadi itu. Kemudian yang kedua, sebab terjadinya bid'ah di kita di Indonesia ini adalah minimnya literasi agama. sedikit sekali orang yang paham Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penelitian, kalau benar penelitian, orang di luar Islam yang mengatakan bahwa kaum muslimin Indonesia ini yang bisa baca Al-Quran, paham artinya, dan yang mengamalkan itu enggak sampai 2%. Enggak sampai 2%. Ya kan? Dari hampir 200 juta orang. Saya tidak tahu apakah kita bagian dari yang 2% itu. Mudah-mudahan tidak, paling tidak semangat untuk mengaji, ya, di tengah kesibukan ibu-ibu sekalian, ini tanda kalau kita enggak mau jadi bagian dari yang 2% itu. Itu harapan kita bersama. Sebab kalau kita menjadi bagian orang yang di luar 2% itu, sangat mudah kita terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita. Sangat besar kemungkinan kita melakukan bid'ah dan kesalahan di bulan mulia ini. Karena ilmunya adalah ikut-ikutan. Sebetulnya kita bisa mengukur diri kita, pengetahuan kita itu, ketika kita mendapatkan informasi baru, menyelisih keyakinan kita, kita enggak yakin apakah orang itu benar atau kita yang benar, itu tanda ada masalah dengan pengetahuan kita. Atau kita yakin padahal keyakinan itu karena banyak orang melakukan hal yang sama, padahal kita tidak tahu dasar yang digunakan atau pijakan dari keyakinan itu enggak jelas. Itu tanda kalau pengetahuan kita ada masalah. Walau mungkin sekarang kita ada yang sudah S1, S2, S3. Itu bukan jaminan kalau kita alim. Ijazah S1, S2, S3, apapun jurusannya, itu tanda kalau kita pernah belajar. Bukan menunjukkan kalau kita alim. Alim tidaknya kita, sejauh mana usaha kita untuk mendalami dan mempelajari sesuatu itu. Wabil khusus terkait dengan agama ini. Sebab Rasulullah katakan, innamal ilmu bita'alluq. Sesungguhnya ilmu itu hanya dapatkan dengan proses belajar. Gak ada ilmu ladun. Istilah ilmu ladun itu barangkali muncul karena ada figur-figur yang anaknya tidak layak untuk ditokohkan karena tidak punya background pendidikan yang cukup, ilmu yang memadai. Dimunculkanlah istilah ilmu ladun agar kemudian orang tetap percaya kepada klan itu. Padahal sejatinya bukan siapa-siapa. Ilmu ini enggak bisa diturunkan tanpa proses. Karena kita bukan nabi yang mendapat wahyu. Kalau bukan wahyu yang didapatkan, pasti halu. Makanya percaya dengan orang yang mengatakan, ada orang yang bisa khatam Quran, dia kan 4 kali di WC, kan gak ada kerjaan tuh. Yang pasti dia dusta. Ada yang bisa madamkan api neraka. Itu cara mereka jual diri. Dan tanda kalau otaknya itu kosong, gak ada apa-apa. Gak ada Quran yang dihafal, gak ada hadis yang diingat. Yang ada bangga dengan nenek moyang. Awas sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab kedua ini, banyak sekali dari kaum muslimin yang melakukan bid'ah di Indonesia terkait dengan puasa. Bukankah masih banyak di antara kita yang keliru dalam niat doa puasanya? Dalam niat puasanya. Pertama kesalahan itu mengkhususkan waktu niat setiap habis tarawih. Iya apa tidak? Padahal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Nasa'i dari Abdullah bin Umar, dari Hafsah dan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yubayyit tisyam minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mencankan niatnya sedari malam, maka tidak ada puasa baginya. Malam itu terbentang antara terbenam matahari, kalau kita gampangnya saat maghrib, azan dikumandangkan, sampai terbit fajar shadiq di waktu subuh. Itu malam. Dan situlah waktu kita bebas berniat. Kita boleh berniat di bagian waktu tersebut, namun tidak mengkhususkan di waktu tertentu. Membatasi kemutlakan perintah itu perlu dalil, enggak ada dalil bid'ah. Karena mengamalkan sesuatu di dalam Islam ini enggak cukup hanya ada dasarnya. Tetapi di samping jelas legalitasnya, kita juga harus tahu cara bagaimana mengamalkan syariat itu. Sebab kalau alasannya itu hanya cukup ada dalil legalitas dari amal yang kita lakukan itu, lalu kenapa Rasulullah pernah meminta sahabat untuk mengulang sholatnya sampai 3 kali. Dalam riwayat Imam Syafi'i dalam Al-Umnya dan juga Imam Bukhari dalam Sahihnya. Padahal kita sepakat sholat itu disebut kurang lebih 86 kali di Al-Quran. Lebih dari 10 ribu hadis diriwayatkan kata Imam Bukhari. Lalu kenapa Rasulullah berkata pada sahabat ini setelah dia melakukan sholat, irji. Ashalli innaka lam tusalli. Ulangi sholat lagi, kamu belum sholat. Padahal beliau sudah sholat. Apa masalahnya? Masalahnya beliau tidak tumakninah di dalam sholat itu. Artinya sholat yang dilakukan, yang disyariatkan itu tidak dilakukan dengan cara yang disyariatkan. Begitu pula niat ketika Rasulullah membebaskan kepada kita untuk berniat kapan saja di bagian malam itu, maka tidak boleh kemudian kita mengkhususkan waktu tertentu untuk berniat. Mengkhususkan waktu untuk berniat dengan perintah umum tadi berarti menyelisih sunnah Rasulullah dari sisi cara. Kemudian yang kedua, dilakukan berjamaah. Logika sederhananya adalah Rasulullah sholat malam itu hanya 3 malam. Itu pun di tanggal 23, 25, 27 Ramadan. Artinya tidak dari awal. Sementara itu di malam pertama Ramadan. Ini menunjukkan bahwa acara tersebut, niat bersama itu tidak punya landasan hukum. Gak mungkin ada hadisnya. Ya apa tidak? Kemudian kesalahan yang ketiga adalah melafadzkan niat. Selepas Rasulullah SAW hidup. Dan pasca wafat beliau sampai 300 tahun. Itu gak pernah ada pelafatan niat. Coba nanti tanya ke guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, Ya kan? Pernahkah Rasulullah melapatkan niatnya? Pernahkah dalam rentan waktu 300 tahun itu ada ulama baik dari kalangan sahabat tabi'in, atba' tabi'in dan sampai di era Imam Syafi'i yang melafadzkan niat? Hatta Imam Syafi'i enggak melafadzkan niat. Ibu enggak percaya, coba beli Al-Um terjemahannya. Baca itu detail. Itulah madhab Syafi'i yang sebenarnya. Dari mana munculnya itu? Munculnya itu adalah berawal dari kesalahan seorang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi yang wafat di tahun 317. Ada yang mengatakan wafat di tahun 320 Hijriah. Dia salah memahami pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terkait dengan masalah salat. Ya, penggalan pernyataan itu beliau mengatakan walaisa kas-salah fa innaha la tasihu illa bin-nutqi. Beda dengan salat kata Imam Syafi'i, tidak sah kecuali dengan dilafadzkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Zubairi bahwa ini maksud dilafadzkan itu kalau tidak dilafadzkan dalam salat tidak sah adalah niat. Di sini asal muasal munculnya usolli itu. Dan ini ditentang oleh mayoritas ulama madzhab Syafi'i. Sayang kita enggak baca bukunya. Ya kan? Inilah bukti bahwa sebab terjadinya kesalahan dan bid'ah itu kenapa? Minimnya literasi agama itu. Apa kata Imam An-Nawawi? Nawawi itu meninggal di tahun 676 Hijriah. Artinya kurang lebih 365 tahun pasca wafatnya Abu Abdullah Zubairi itu. Beliau mengatakan, ini dimuat dalam kitabnya Majmu' Syarah Mu'attab. Wa qala ashabuna ghalatu hadzal qa'il wa laysa hadza muradu Syafi'i walakin muraduhu takbir. Ulama madzhab kami berkata salah orang yang mengartikan demikian. Yang dimaksud adalah Abu Abdullah Zubairi ini. Karena sebelumnya beliau menerangkan tentang Abu Abdullah Zubairi. Abdullah, siapa Abu Abdullah Zubairi tadi. Bukan ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah yang didapatkan itu adalah takbir. Artinya, ketika Imam Syafi'i mengatakan beda dengan sholat, tidak sah kecuali didapatkan. Artinya, kalau ada orang niat sholat tanpa melafadzkan takbiratul ihram, enggak sah sholatnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama madhab Syafi'i. Terjadilah perdebatan panjang. Kurang lebih 600 tahun. Ada yang pro kontra. Dari pro kontra inilah kemudian muncul turunan dari kesalahan ini. Ya, anjuran pelafatan, niat-niat di semua ibadah itu. Alasannya adalah untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Padahal awal itu dari kesalahan. Maka muncullah niat nawaitul wudu'ah, nawaitul musla, nawaitul tayammumah, nawaitul saumagodin, nawaitu itu. Lalu di abad ke-9, Imam Suyuti, ulama besar madhab Syafi'i, satu-satunya ulama yang pernah ada, yang pernah ngarang kitab, hampir 700 judul kitab, berjilid-jilid gitu. Beliau wafat di tahun 909, ada yang mengatakan 911. Beliau menulis dalam kitabnya namanya Haqiqatus Sunnah. Al-amru bil ittiba'i wan nahyu 'anil ibtida'. Mengomentari perdebatan itu, beliau mengatakan wa minal bid'ah aidan, termasuk perbuatan bid'ah adalah waswas dalam niat salat. Walam yakun hadza min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perbuatan Rasulullah. Wala ashabu, tidak pula sahabatnya. Kanu la yantikuna bi syai'in minan niyyah siwa takbir. Dulu mereka, Rasulullah dan para sahabat itu enggak pernah secuil pun melafatkan niat itu. Lalu berkata, faqad qala Allahu ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Jadi melafadzkan niat itu termasuk perbuatan bid'ah berja'ah itu. Ya kan? Di bulan Ramadhan. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana niat itu? Cukup lintasan hati kita niat puasa Ramadhan karena Allah. Enggak perlu kita ucapkan nawaitu shauma ghadin an amperan di pinggir terminal itu. Itu made in Indonesia. Coba cari di Al-Um, enggak akan ada. Cari di kitab muwatta'nya Imam Malik, enggak akan ketemu. Cari kitab Musnad Azamnya Imam Abu Hanifah, enggak akan ada. Di Musnad Imam Ahmad yang 52 jilid kitab, enggak ada juga. Bahkan di kitab hadis palsu pun tidak ada. Coba. Selama ini kita dicekokin dengan ya amalan-amalan yang enggak disyariatkan itu. Baik. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak contohkan. Lalu mereka membuat syubhat lagi. Tidak semua yang Rasulullah tidak lakukan itu ketika dilakukan bid'ah. Betul. Tapi tidak mutlak. Ada tiga perkara. Yang karena Rasulullah tinggalkan. Kalau kita lakukan. Ya kan? Hanya satu yang kalau kita lakukan itu bid'ah. Duanya tidak. Ya kan? Yang dua ini, yang tadi, yang satu sudah saya sebutkan. Ketika Rasulullah SAW ada pendorong untuk dilakukan, tidak ada penghalang, Rasulullah tidak melakukan, maka kalau kita lakukan itu bid'ah. Yang kedua, kalau tidak ada pendorong Rasulullah untuk melakukan sesuatu itu, Rasulullah tinggalkan, maka suatu saat ketika ada pendorong untuk dilakukan, boleh dilakukan. Contohnya apa? Sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak bayar zakat. Mereka katakan, tuh Abu Bakar melakukan bid'ah. Rasulullah gak pernah memerangi orang yang gak bayar zakat. Karena zaman Rasulullah gak ada orang yang gak bayar zakat. Semua bayar zakat, bagaimana mau diperangi? Paham ini? Maka kalau pemimpin berikutnya memerangi orang yang tidak bayar zakat, itu tidak menyelisih sunnah Rasulullah. Yang kedua, ada pendorong untuk dilakukan, tapi ada penghalang. Rasulullah enggak lakukan. Maka kalau kita lakukan setelah hilangnya penghalang ini, maka itu tidak termasuk perbuatan bid'ah. Contohnya apa? Yang paling familiar termasuk Imam Syafi'i mencontohkannya, salat tarawih berjamaah di zaman sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan sahabat mulia Umar itu tidak termasuk perbuatan bid'ah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah meninggalkan qiyamul lail setelah 3 hari beliau lakukan, setelah 3 malam, ya kan? Ada kekhawatiran itu diwajibkan pada para sahabat. Karena saat itu sedang proses penyempurnaan syariat Islam. Ketika kekhawatiran itu hilang, artinya ilahnya sudah hilang, maka kalau dilakukan, siapapun yang melakukan, apalagi yang melakukan ini adalah sahabat mulia, Umar bin Khattab, salah seorang khalifah Rashidah, di mana sunnahnya itu diperintahkan untuk diikuti. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dalam bagian hadis dari Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat mulia Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di Ab alaiha bin wajib. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang hidup sudahku, gigit dengan geraham, jangan sampai lepas. Ya kan? Maka apa yang dilakukan sahabat Umar itu tidak termasuk perbuatan bid'ah. Lalu apa arti ucapan beliau yang sangat familiar ini? Nikmat bid'ah ini, betapa indahnya bid'ah ini. Itu bid'ah secara bahasa sama dengan suami ibu ketika pulang bawa duit segepok, dia katakan pada ibu, alhamdulillah hari ini papa dapat duren runtuh. Apakah sedang ketiban duren? Tidak. Itu ungkapan kesenangan. Dan tidak pula dia sedang mengajarkan bahasa pada kita. Tahu maksudnya itu. Sebab bid'ah secara syar'i adalah ma'uhditha bid'in min ghairi dalil syar'i bitariqin khas aw'am. Sesuatu yang ada di dalam agama tidak punya landasan syar'i, baik dalil khusus atau dalil umum. Wallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam melaksanakan sholat witir yang 3 rakaat. Umumnya di kita, sholat witir itu 3 rakaat, yaitu 2 kali salam. Siapa tidak? Bayangkan niatnya sholat witir. Tahu artinya witir? Witir itu ganjil, tapi kok sholatnya 2 rakaat salam? Sadar gak gitu? Cara yang betul adalah 3 rakaat sekaligus. Sebab Rasulullah bersabda, "Awtiru bi thalathin aw khamsin aw sab'in wa la tushabbihunna bil maghrib." Lakukan witir 3 kali. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Lihat praktik Rasulullah yang 5 dan 7 itu. Beliau lakukan 5 rakaat sekaligus. Pernah Rasulullah salat tarawihnya 13 rakaat. Jadi Rasulullah salat malam itu bukan hanya 11. Tapi paling sering 11. Pernah 7 rakaat sekaligus. Pernah 9 rakaat tahiyat awalnya di rakaat ke-8. Dan pernah 11 rakaat. Caranya 4-4-3. Atau 4-4-3 atau kemudian 2 kali 4 plus 3 sekaligus, kan gitu. Ya kan, plus 3 sekaligus. Jadi caranya yang betul adalah 3 rakaat sekaligus. Karena Rasulullah perintahkan kita untuk lakukan sholat witir 3 rakaat, 5 rakaat, kemudian 7 rakaat. Jangan diserupakan dengan sholat maghrib. Sholat maghrib kan 3 rakaat sekaligus kan? Untuk membedakannya itu hilangkan tahiyatnya. Saya juga jadi imam dulu 21. Ya kan? Baru 2 tahun terakhir saya, oh iya juga ya. Ya kan? Gak apa-apa, kita update ilmu. Itu ada kesalahan. Kemudian yang 4, doa sela yang dikenal dengan Bilal Tarawih itu. Allahumma salli ala Muhammad. Ini baru ada di abad ke-19 di Indonesia. Atau di abad ke-13 Hijriah. Ya kan? Yang mempopulerkan itu 2 orang. Saya duga pertama kali itu adalah, ya namanya, saya sebut nama saja, enggak sebut gelarnya. Karena sensitif. Namanya Utsman bin Yahya, itu populernya Utsman bin Yahya. Nama aslinya itu Utsman bin Abdullah Kemudian bin, ada satu lagi kakeknya saya lupa, bin Aqil bin Yahya, ya kan, Al-Husayni Al-Alawi Al-Husayni. Dia lahir di tahun 1822 Masehi, wafat di tahun 1914 atau bertepatan dengan 1238 Hijriah dan wafat di tahun 1331 Hijriah. Dalam bukunya Maslakul Akhyar fil Adiyati wal Adkar. Kemudian yang kedua, hidup sejaman dengan dia. Dia lahir di tahun 1800, ada yang mengatakan 63 sampai ke 70. Dan wafat di tahun 1915, ya sejaman dengan sebelumnya ini. Namun ini asli Kudus, kelahiran Makkah. Dalam bukunya Kanzun Najah Wassurur. Ya, di sini asal muasal amalan tahunan ini, termasuk doa awal dan akhir tahun. Ya, kalau dilihat sumbernya ya tidak ada. Ya, termasuk kemudian doa selah antara tarawih dengan witir yang dikenal dengan doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati habidin walis zakati fa'ilin walima indaka talibin wali abwika rajin wabil huda mutamassikin. Baik, ya itu kan masa lalu ya. Hafalan masih kecil, masih lengket. Karena dari kecil kan kita begitu. Paling tidak 26 tahun saya hafal baca itu. Ini kalau dinisbahkan kepada Rasulullah, itu hadis palsu. Kalau hanya bagian dari doa, diamalkan khusus antara tarawih dengan witir, dan itu juga bid'ah. Tidak ada tuntutannya. Ya kan? Anturan perintah sholawat itu, ya dalilnya umum. Di Al-Quran hanya disebut dua kali. Perintah umumnya dalam surah Al-Ahzab ayat 56 itu. Tapi kan tidak disebutkan kapan. Ya kan? Untuk menentukan kapannya perlu dalil. Dan yang sampai kepada kita, saya pernah ngumpulin hadis, salawat itu hanya ada di plus. Hadis dan salawat yang sahih atau makbul dengan derajat minimal hasan di kiri. Tidak ada kemudian pernah baca salawat itu antara antara tarawih, antara sholat tarawih itu. Tidak ada. Yang ada itu setelah adzan. Pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ya kan? Kemudian pada saat menjadi bagian dari doa. Pada hari Jumat ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut. Pada bagian dari khutbah atau penutup ceramah. Ya kan? Masuk dan keluar masjid. Itu kumpulan hadis. Selebihnya enggak ada. Di Indonesia tahun 2006 saja, itu sudah ada 42 salawat. Dari 42 itu, satu yang dari Rasulullah itu pun sudah dimodifikasi. Memang tabiatnya orang kita itu enggak mau yang ori. Pengennya yang palsu. Ya kan? Ternyata bukan hanya pakaian saja kan. Yang penting ingin menunjukkan kelas sosial kita, berlintas branded tapi gawe. Tapi ada pembandingnya yang ori, itu duduknya paling di belakang dia. Itu dalam pakaian. Ya kan? Dalam ibadah, tapi pede sekali. Kenapa? Karena orang di sekitar juga gak tahu kalau kita salah. Dan merasa nyaman karena yang samping melakukan hal yang sama. Oh, karena kita sama ya. Padahal sama-sama salah. Inilah akibat minimnya literasi itu. Ya, saya yakin kalau ibu-ibu hafal Quran, hafal hadis. Lalu ada ustaz ceramah. Termasuk saya ketika saya nyampaikan salah ayatnya, salah hadisnya. Ah, ustaz ini bohong, ini gak kayak gitu ayatnya. Tapi karena ibu gak hafal Quran, gak hafal hadis, apa yang saya sampaikan? Oh, pasti betul. Kan begitu kan? Ini yang terjadi dengan kita. Gitu. Saya pernah diundang oleh seorang mualaf Chinese. Baru masuk Islam tahun 99. Nikah sama seorang muslimah. Ini saya, dia bercerita itu setelah dia kata kepada saya, Pak Ustaz, ternyata tidak semua Ustaz itu ngerti agama ya. Tidak semua Ustaz itu ngerti agama ya. Saya bilang, kenapa Pak? Dia ceritalah perjalanan hidupnya. Saya tinggalkan Buddha. Saya masuk Islam, saya gak mau dong. Tinggalkan agama ini, lalu gak tahu agama ini. Percuma saya, kata dia. Saya belajar Iqra. Sampai saya bisa baca, saya hafalin Quran. Sampai kemudian dia kuliah lagi. Ngambil tafsir hadis. Dia selesai baca tafsir Ibnu Katsir. Selesai tafsir baca tafsir Ibnu Jarir Tabari. Kemudian Mughni, Al-Um semua dibaca sama dia. Dia hafal Al-Quran. Hafal banyak hadis. Dia pengusaha sekarang. Punya banyak perusahaan. Dia sering undang ustaz. Kan dia gak ngerti sunnah tadi ini. Begitu dengar ceramahnya. Kok dia gak bohong ini. Dia Quran gak begitu. Kita dia hafal kan. Karena dia hafal. Imam Syafi'i itu. Ya kan. Ada muridnya yang paling disegani. Namanya Imam Muzani. Muridnya tapi disegani. Dan dia yang banyak ngeritisi Imam Syafi'i. Imam Bukhari, guru-gurunya itu pada takut. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu hafalannya luar biasa. Saya punya kawan dulu namanya Faisal Syahron. Paling muda di kelas. Gak pernah bawa buku, gak pernah bawa kitab. Duduk. Tapi ketika dosen salah nafsir sesuatu, dia acung tangan. Syekh, begitu ditafsirnya. Awalnya dicuekin. Oh tidak, ngotot. Terus dikitin, diam aja dia. Dia gak ngelawat. Rupanya saya cek lagi kitab itu. Pada akhirnya saya malu. Setiap kali dia mau nyampein sesuatu, setelah nyampein sesuatu, Faisal, betul gak ini? Katanya. Ya kan? Sampai ada seorang dosen ngasih ke beliau buku. Faisal, ini buku tolong kamu baca dan pekan depan kamu presentasikan. Dia bahas di buku. Tanpa buku, tanpa pegang. Dikerasi kelebihan, kekurangan. Sampai dosen itu geleng-geleng. Padahal anak kecil. Setanya ternyata dia anaknya seorang syekh besar. Dan dari kecil itu duduk bersama bapaknya di sampingnya. Quran sudah di kepala. Sekarang dia dokter. Ada di TV. Saya punya kawan tiga. Teman. Saya belajar bersama mereka itu. Saya coba mencari tahu. Cuma satu dari tiga yang gak bisa saya ikutin. Namanya Muad Sofwan. Dan Muad Sofwan ini Masya Allah. Dia punya otak itu luar biasa. Dan Muad Sofwan. Dia nilainya sampai terakhir. Hanya satu yang 94. Selebih 100. Ya kan? Dosen kami killer-killer bu. Satu, dua kelas itu paling lulus mungkin 6 orang. Sering terjadi itu. Ya kan? Saya tanya beliau, Muad gimana kamu belajarnya? Saya cukup kemarin itu aja. Oh, saya bilang ini beda otaknya. Ya kan? Tapi kalau Faisal saya bisa ungguli, ada Hasan Sa'bah bisa saya ungguli, tapi beliau tidak. Gitu kan? Kita belajar itu luar biasa. Kalau Hasan Sa'bah itu kemampuannya seperti merekam dengan HP ini. Sampai saya duduk samping kanan kirinya, emang beda ingatannya. Habis itu selesai dosen ngok tulis beliau. Ya kan? Dan kami satu kelas 40 orang, 39 mengakui beliau, dan dosen pun geleng-geleng, kok bisa kamu begini? Ya kan? Kemudian saya sampai saya dokumentasikan, sampai sekarang masih ada tulisan dia di rumah saya. Punya hasil. Dan saya lost kontak dengan mereka. Itu orang Aljazair tinggal di Perancis, yang dua orang Arab. Ya kan? Ini luar biasa mereka. Itu manusia-manusia hebat. Baik. Allah sekalian yang subhanahu wa ta'ala. Ya, kena dosennya killer, kita harus hati-hati juga kan. Baik. Kemudian yang berikutnya. Berkait dengan doa buka puasa. Saya punya pengalaman pahit terkait dengan ini. Saya jelaskan semua hadis terkait dengan doa buka puasa ini. Ternyata ada seorang yang ngintelin rupanya direkam dekat tempat kajian kita. Ini cerita tahun 2008. Begitu saya sholat isya di masjid itu, saya mau digebukin. Ini di aliran sesat katanya. Masa doa kita, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahmar rahimin, itu palsu katanya. Dipegang saya dari belakang. Ya kan? Ya, dikeroyok, tapi enggak sempat mukul sih. Karena alhamdulillah ada jemaah kita juga banyak itu. Saya bilang ke dia, kalau kamu kiai, ayo duduk di situ. Kiai bukan kayak gini, kayak preman. Tapi udah mati nih kiai ini. Makanya udah mati. Ya, kan? Kemudian saya telusuri, beliau jadi kiai itu, padahal bukan siapa-siapa. Cuma suaranya bagus gitu dulu itu. Dapat juara, akhirnya sama bupati itu dikasih tempat buat pesantren. Ya padahal cuma gitu doang modal. Ya. Gak ada rotan akar pun jadi. Itu aja. Kemudian pakai sorban. Pada akhirnya sorban bisa dibeli di tanah abang. Baik. Akhwat sekalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 6 hadis terkait dengan doa buka puasa ini. Dari 6 ini enggak ada yang namanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan redaksi ini, ibu enggak akan pernah temukan di kitab-kitab hadis yang memuat hadis palsu, enggak ada. Ibu-ibu juga enggak akan dapatkan redaksi ini di kitab-kitab fikih mu'tabar dalam semua madhab, hatta di madhab Syafi'i. Itu ada di emperan lagi tuh. Di Indonesia. Gak ada hadisnya. Dari semua riwayat itu lemah, bahkan ada yang palsu. Yang paling familiar, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya kan? Sampai itu. Itu hadisnya lemah. Karena ada Mu'ad bin Zuhra. Dia tabi'in, tidak dikenal biografinya. Dan salah satu ditolaknya suatu hadis. Sebetulnya sebab ditolaknya hadis itu lebih dari 500 sebab. Namun yang ada contohnya itu hanya sedikit. Tak sampai 30. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan secara garis besar. Ditolaknya hadis itu ada 2 sebab utama. Satu, saktun bilisnat, hilangnya rawi dari sanad. Ya, ingat? Ada yang zahir nampak jelas, itu ada empat. Ada mu'allak, ada mu'dhal, mursal, munqati. Yang pernah belajar ilmu hadis tahu. Kemudian ada yang khafi bagi dua, tadlis dan mursal khafi. Tadlis itu ada kurang lebih 17-an sebab, namun dirangkum oleh Ibnu Hajar bisa jadi tiga, tadlis, suyu, kemudian taswiyah, dan tadlis isnad. Tengok kan? Kemudian yang berikutnya, apaan perawi? Cacatnya rawi dalam sanad. Dibagi pasal garis besar, ada yang berkaitan dengan adalah kita sebut dengan kredibilitas, walaupun definisi ini enggak pas. Sebab ulama hadis itu mendefinisikan adalah itu kalau secara bahasa malakatun tahmilul mar'a ala mulazamati taqwa wal maru'ah, yaitu suatu potensi yang mendorong orang untuk senantiasa bertakwa dan beretika baik. Syaratnya dia harus muslim, aqil, balik, as-salim bin asbabil fiski wa khawaribil buru'at. Tidak cacat secara agama, tidak cacat secara moral. Manusianya disebut dengan adil. Kalau orang cacat di sini, secara garis besar dan ada contohnya, di dalam hadis itu, ada lima. Satu, kalau dia berdusta. Dua, dia mutta'ambil, itu dia berdusta. Yang ketiga, penyeru kepada kebidahan. Yang keempat, melakukan kefasikan. Yang kelima, masyhul, tidak dikenal biografinya. Nah, Mu'ad bin Zuhra itu di sini, di level yang kelima ini, cacatnya. Tidak dikenal biografinya. Ya kan? Ada yang berkaitan dengan akurasi hafalan, ingatan kita. Terjelek itu, musyul ghalat. Kemudian su'ul hifdz, kemudian ghaflah, waham, dan mukhalafat iqad dengan lima turunannya. Ya kan? Ada apa namanya? Al-Mazid bi Muttasil Asadid, ada Maklub, ada Muttarib. Ya kan? Kemudian ada Musahab dan Muharraf. Wallahu ta'ala alam. Jadi seluruh hadis terkait dengan doa buka puasa itu tidak tegak sebagai hujah. Cuma satu. Ya kan? Yang tegak sebagai hujah. Secara parsial hadisnya ini baik. Tapi secara kolektif makbul, terangkat derajatnya menjadi hasan. Itu hadis yang diwatkan oleh Abu Daud. Zahabat tama'u wabtallatil uruku wathabatal ajru insya'Allah. Nah, dalam masalah doa ini ada dua bid'ah. Bid'ah dari sisi redaksi. Bagi yang belum tahu redaksi yang sahihnya. Ya, dengan redaksi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala syabtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya kan? Kalau disebahkan kepada Rasulullah ini hadis palsu. Dulu saya pernah minta koreksi di Metro TV itu. Ketika saya ngisi di masjidnya, hampir 2 tahun saya ngisi di sana. Saya kan ketika diminta komentar tentang ada seorang narasumbernya yang suka ngisi di situ. Akhirnya kemudian diberhentikan gitu. Kalau ini keras katanya. Apa yang keras? Gak keras juga sih. Gak bisa Pak Ustadz ini dikoreksi. Ini kan sudah tahunan katanya di ini. Bahkan semua stasiun seperti itu katanya. Maksud saya kasih yang sahihnya. Dia gak mau. Ya sudah. Yang penting sudah dikasih tahu. Baik. Kemudian kesalahan yang kedua. Bagi kita yang sudah tahu yang sahihnya tadi. Kesalahannya adalah pada penempatan doa itu. Biasanya begitu terdengar azan. Langsung. Zahabat doma. Wabatal ajur insyaAllah. Kemudian minum. Ya kan? Padahal yang betul itu setelah minum baru baca. Kalau kita paham maknanya, dahaga telah pergi, kerongkongan basah, dan pahala ditetapkan. Bagaimana kemudian pahaman namanya dahaga pergi, kelongkongan basah minum aja belum. Sadar gak kita itu? Kalau kita baca sebelum doa, sebelum buka, ya kan? Merutinkan di situ, itu walau redaksinya benar. Ya kan? Walau redaksinya benar. Jangan kemudian kita katakan, oh sedikit-sedikit beda. Alhamdulillah sedikit-sedikit beda. Banyaknya Sunda. Baik. Kemudian yang berikutnya. Ini ada tanya jawab gak? Ada, oke. Berarti tinggalin yang terakhir. Tradisi menghidupkan malam nisfu Malam Id. Bukan nisfu Sya'ban. Malam Id. Kenapa orang kita malam Idul Fitri, Idul Adha, ya kan, tidak tidur? Ada yang masya Allah takbiran sebelang setuk dengan banyak variannya. Ada yang baca Quran, ada yang qiyamul lail dan seterusnya. Ini bukan tidak ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Umam Al-Bahili. Ya. Rasulullah pernah bersabda, versi beliau ini, versi Ibnu Majah, "Man qama lailatal 'id muhtasiban layamuta qalbuhu yawma tamutul qulub." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya hatinya tidak akan mati di saat seluruh hati mati. Ada versi lain juga sehingga saya dari riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Kubro sehingga saya itu dengan redaksi "Man ahya lailatal id layyamuta qalbuhu yawma tamutul qulub." Enggak pakai mutasibah. Menggunakan kata ahya sebagai ganti kata qoma. Barang siapa menghidupkan dua malam id, maka niscaya hatinya tidak akan mati di saat seluruh hati manusia mati. Dengan versi ahya ini, di dalam sanadnya hadis, di dalam sanad ini terdapat seorang bernama Umar bin Harun al-Balkhi. Dia di abad kedua hidupnya itu. Siapa dia? Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam Mizanul I'tidal, mengutip pernyataan Imam Yahya bin Ma'in, beliau katakan kadzab khabith, pendusta dia. Ini orang buruk sekali gitu. Imam Ibnu Hajar mengatakan dia adalah dituduh oleh para ulama sebagai pendusta. Kalau riwayat Imam Ibnu Majah, di situ ada Baqiyah bin Walid. Dia seorang mudallis. Sederhananya mudallis itu sering menggelapkan data. Ya kan? Dia mengambil dari Thawr. Diduga ada orang yang dihilangkan di antara Baqiyah bin Walid dan Thawr ini. Ini yang dikenal dengan istilah tadlis taswiyah. Apa tadlis taswiyah itu? Isqatu dhaif baina thiqataini laqi ahduma al-akhar. Menghilangkan perawi dhaif atau dalam kurung bermasalah yang berada di antara dua orang di mana kedua siqah ini saling berjumpa. Dalam hal ini Baqiyah bin Walid dengan Tsaur. Diduga kuat orang yang dihilangkan ini adalah seorang yang bernama Umar bin Harun al-Balkhi tadi. Karenanya hadis ini dusta atas nama Rasulullah SAW. Nah, seluruh amal yang dibangun di atas hadis palsu itu bid'ah. Profesor Dr. Muhammad Hussein Al-Jizani Habibullah Ta'ala dalam kitabnya Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, beliau membuat ada tiga kaidah pokok cara seorang mengidentifikasi bid'ah itu. Ada yang namanya at-taqarrub ila Allah bima lam yusyri, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyaratkan. Di sini ada 10 kaidah turunannya. Kemudian yang kedua al-khuld ala rizwa biddin, di sini ada 8 kaidah turunannya. Kemudian yang ketiga adz-dzara'i al-mubdi'a lil bid'ah, yaitu sesuatu yang dapat menjadi pengantar terjadinya bid'ah. Itu ada 5, total 23. Di kaidah pertama, di turun kaidah yang pertama tadi, beliau katakan kullu ibadatin tastanidu ila hadisin maghdub ala Rasulullah sallam fahuwa bid'ah. Jadi setiap amal atau ibadah yang disandarkan pada hadis palsu atas nama Rasulullah sallam itu bid'ah. Ya kan? Ya, dengan ilmu insyaallah semua menjadi jelas dan hati kita semakin tenang. Kalau tidak percaya, jangan kemudian berhenti mengaji. Oh, Ustaz Isoma semua salah, ini bid'ah, ini bid'ah. Enggak begitu caranya. Buktikan yang saya katakan ini benar apa tidak. Kan begitu, enggak ada yang baru. Baru itu karena kita baru dengar. Koran yang dicetak 100 tahun yang lalu, kalau dibaca sekarang, baru bagi kita. Padahal itu 100 tahun yang lalu. 3 juta filenya STP itu kan sudah lama kan. Baru dibuka setelah dia meninggal. Padahal, ya kan, itu bukan perkara yang baru. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, konsekuensi bid'ah itu ancamannya adalah neraka. Makanya kita hindari. Kalau terkait dengan puasa kita, ya memperkecil kesempatan terbebas dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan. Sebab orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka sepanjang Ramadan setiap malam itu adalah mereka yang menjalankan perintah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana hadis, penggalan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda dalam penggalan hadis panjang, wanada munadin bisama. Jadi ketika malam pertama Ramadan ada seruan di langit dan berkata, ya baghyal khairi akbil wa ya baghyal syarri aksir. Wahai orang yang melakukan kebaikan, lakukanlah. Wahai orang yang ingin bermaksiat, stoplah atau kurangi. Fa inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa minan nar wa dhalika fi kulli laila. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang, ya kan, Ramadan. Nah, sementara bid'ah itu termasuk maksiat. Kalau kita masih lakukan di bulan mulia ini, memperkecil kesempatan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini artinya menjadi penting bagi kita menjelang Ramadan ini mempersiapkan diri dengan ilmu agar tidak masuk ke bulan Ramadan kecuali dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu kita dapat mengevaluasi, mengoreksi kesalahan yang telah berlalu. Sekaligus dengannya kita bisa meningkatkan kualitas amal kita insyaallah ta'ala. Sehingga seluruh keistimewaan dari puasa yang kita lakukan, mulai ampunan dosa, pahala tanpa batas, doa saja terbebas dari api neraka, kemudian mendapatkan syafaat, terhindar dari api neraka, atau sekedar mengurangi siksa, atau mempercepat keluar dari api neraka, dan menjadi benteng kita dari neraka, dan endingnya masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, insyaAllah menjadi sebuah kenyataan. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar, wanita di bulan Ramadan lebih utama sholat wajib dan tarawih di masjid. Apakah memang demikian? Karena sepengetahuan saya, sebaiknya sholat wanita adalah di rumahnya. Jazakallah khair. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sholatul mar'ati bi baitiha afdalu min sholatiha bi masjidi qaumiha. Wa sholatu bi masjidi qaumiha afdalu min sholatiha bi masjidi hadha. Sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid kaumnya. Dan sholat di masjid kaumnya lebih baik daripada sholat di masjidku ini. Kalau masjid Nabawi saja tidak lebih baik daripada rumah, apalagi masjid kita. Dan bagi wanita, ya kan, bukan dilarang pergi ke masjid, tidak pula dianjurkan. Tapi ada kondisi tertentu, mungkin tidak terbiasa qiyamul lail sendiri kalau di rumah, ditunda-tunda pada akhirnya ketiduran. Mentoknya pas bangun sahur. Itu pada pas dibangunin oleh suaminya. Kalau dalam kondisi ini, ya kan, sebaiknya sholatnya di masjid. Bukan tempat yang lebih baik bagi dia, tapi berjamaah di masjid. Kalau tempat, tidak ada yang terbaik bagi wanita kecuali di rumah. Wallahu ta'ala. Bahkan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat beliau menjadi khalifah, istrinya senang ke masjid. Dan beliau marah karenanya. Karena pengen yang terbaik yang Rasulullah anjurkan bagi wanita. Tapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu pagi beliau menahan marahnya. Dengan bolak-balik depan rumahnya, ada seorang sahabat melihatnya, lalu bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Ya, Amirul Mukminin, katanya. Beliau ceritalah tentang kemarahan itu. Kaget sahabat ini. Bukankah anda seorang Amirul Mukminin? Itu istrimu. Untuk menegur istri kan gak perlu jadi presiden terlebih dahulu kan. Apa kata beliau? Paini samitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Artinya masih terngiang-ngiang hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. La tamnau ima Allah masajidallah wa buyutunna khayrun lahu. Jangan kalian melarang wanita itu pergi ke masjid walaupun rumahnya lebih baik baginya. Jadi wanita itu enggak dianjurkan ke masjid, tidak pula dilarang. Ya kan? Semau-mau ibu aja. Karena kalau disuruh enggak mau pergi, dilarang pergi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini artinya bahwa tempat terbaik tetap adalah rumah. Tapi kalau sholat terbaik ketika dalam kondisi tadi, di rumah enggak sholat, ya mending di masjid. Walaupun tempatnya tidak terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Masjid dekat rumah melaksanakan sholat tarawih dengan cara yang Ustaz jelaskan tadi. Apa saya harus lakukan? Apakah lebih baik saya tarawih di rumah saja? Soalnya masjid sunnah tidak ada di rumah saya. Pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala memberikan syarat. Minimal kita boleh bermakmum dengan imam itu secara pribadi, sholat imamnya sah. Karena sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Khattab itu bermakmum dengan pembunuh, yaitu Yusuf bin Hajjaj. Ya kan? Dan sahabat mulia Utsman bin Affan ketika dikepung, pada saat itu di Madinah, dikendalikan para pemberontak. Para sahabat yang pro dengan beliau tidak mau bermakmum dengan para pemberontak itu. 3 hari sehingga saya Madinah dikuasai. Namun sahabat mulia Utsman tetap merintahkan para sahabat untuk bermakmum dengan para pemberontak itu. Artinya secara pribadi, kalau sholat imam itu sah, maka kemudian kita boleh bermakmum dengannya. Soal misalkan disela dengan bid'ah-bid'ah tadi, itu enggak ada kaitan dengan sah tidaknya sholat kita. Karena itu dilakukan di luar sholat. Tapi kalau kita merasa risih dengannya, ya abdolnya enggak masalah sholat tarawihnya itu di rumah. Seperti itu, enggak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau saya punya utang puasa 20 tahun yang lalu karena tidak paham ilmunya, belum ngaji setelah nikah, sering puasa sunnah, untuk bayar utang puasa bagaimana Pak Ustaz? Tapi tergantung sebab meninggalkan puasanya itu apa. Kalau sebab meninggalkannya itu adalah kena sengaja, bukan udzur syar'i seperti haid, sakit, safar, maka itu tidak perlu qadha, itu dosa besar, cukup bertaubat. Tapi kalau kemudian misalkan bisa diingat berapa jumlah haidnya, sejumlah hari itu masih bisa dikotok, dicicil aja. Semampu ibu. Wallahu ta'ala alam. Yang saya mau tanya, apakah Nabi menjalankan membaca doa ini pas masuk satu Ramadan? Allahumma akhir lana alaina bil yumni wal imani wal salama wal islami wa rabbi wa rabbukallah. Saya pernah baca ini sampai belum tahu kualitasnya. Saya tidak berani mengatakan kalau ini hadis saya apa tidak. Ya kan? Nanti saya akan cek kualitasnya, saya akan kirim ke Buca insyaallah taala. Nanti di-share aja di grupnya. Takut salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilahirkan dari keluarga NU, sama. Saya juga 99%. Selama ini saya mengikutinya. Tapi di saat ini saya selalu mengikuti kajian-kajian salafi. Ada yang saya bisa pahami, ada yang belum saya pahami. Maklumlah. Ya kan? Apalagi udah usia di atas 40 tahun. Tapi yang bisa dipahami insyaallah kalau urusan belanjaan. Pertanyaannya, apakah orang tua saya berdosa karena mungkin banyak melakukan bid'ah? Apakah amalan yang diterima melakukan contoh maulidan Nabi, tahlilan? Pertanyaan kedua. Apa yang diterima amalan? Apakah amalan-amalannya diterima seperti contoh maulidan dan tahlilan? Okay. Pertanyaan kedua. Apa hukumnya menghadiahkan Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal? Apa boleh saya melakukan witir hanya satu rakaat? Bagaimana caranya ketika mengikuti ajaran salaf? Taib, tahwat sekaliannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maulidan itu baru ada tahun 362 Hijriah. Artinya baru ada Imam Syafi'i wafat 158 tahun. Karena Imam Syafi'i itu wafat di tahun 204. Artinya Imam Syafi'i enggak pernah bermaulidan. Kalau kita madhab Syafi'i, mestinya tidak maulidan. Oke? Maulidan pertama kali itu dilakukan oleh dinasti Fatimiyah. Notabene adalah Syiah Rafidah. Yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i terkait dengan periwayatan hadis. La ta'khud minhum fa'innahum kadzdzab. Jangan kau mengambil hadis dari mereka, karena mereka adalah pendusta. Imam Malik, ya kan, begitu keras menentang gurunya Imam Syafi'i yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya yang meninggal tahun 182 karena dua hal. Satu, dia biasa berdusta. Yang kedua, dia berpaham Qadariyah. Yang ketiga, dituduh oleh sebagian dia berpaham Syiah Rafidah. Baik, cara maulidan biar gampang kita meninggalkan maulidan ini. Kalau dikatakan bid'ah, pasti ngamuk. Saya ajak ibu berpikir sekarang. Ya kan? Ada dua cara. Atau satu cara, tapi saya akan ibu ajak berpikir. Mudah waktunya masih ada. Nih, ini ada amal. Katakanlah wudu. Ya kan? Kalau saya tanya, kenapa ibu wudu? Pasti bilang, karena Allah perintah sebutkan ayatnya. Ya kan? Ada dua ayat di Al-Quran. Kemudian, ditanya tentang statusnya, ibu bisa menentukan statusnya. Ini adalah bagian dari syaratnya, syarat tanya sholat. Atau ada yang sunnah dan seterusnya, tergantung konteksnya. Ketika diminta dalilnya, gampang kita memberikan dalil. Kalau saya tanya, bagaimana cara wudu? Hampir semua kita sama, ya apa tidak? Tapi kalau ada orang yang wudhu nyemplung ke kali, kira-kira sikap kita gimana? Wudhunya begitu. Sekarang ditanya, mana lebih sempurna basah kuyupnya, nyemplung di kali, atau wudhu yang pakai itu keran? Nyemplung kan? Kalau dari sisi sempurna basahnya. Tapi kalau dari sisi sempurnanya wudhu adalah secara parsial dilakukan sebagaimana yang disyariatkan. Kalau ditanya tentang keistimewaannya, ibu bisa turunkan puluhan dalil tentang keistimewaannya. Ditanya tentang pembatalnya, ibu bisa. Karena ada dalilnya kan? Sekarang oke, selesai wudhu. Mari kita praktekkan pada maulid. Coba. Dasar hukumnya apa? Akan muter-muter. Enggak ada. Makanya disebut dengan bid'ah hasanah oleh mereka. Itu juga dalilnya cuma itu aja. Kalau ditanya tentang satu sukup, gak akan mungkin muncul satu sukup kalau gak ada dalilnya. Ulama usul fiqh itu menetapkan kaidah cara bagaimana kita mengidentifikasi satu sukup amat. Untuk menentukan ini wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, itu ada kaidahnya. Yang pasti harus ada dalil. Enggak ada dalil, Anda paksakan satu hukumnya, Anda dusta. Apalagi cana. Udang, kalau udang enggak ada legalitasnya, pasti statusnya bohong. Ya kan? Caranya bohong. Ya kan? Ditanya keisiruannya, pasti dusta ngarang. Termasuk komunitasnya, pembatalnya apa, syaratnya apa, pasti ngarang. Karenanya maulidan itu di mana-mana berbeda-beda. Mari kita lihat caranya. Caranya nih. Ibu tahu gak dari mana salatullah salamullah itu? Yang suka dibaca, ini kecil kita hafal. Kita sebut dengan berzanjian. Ibu tahu berzanji siapa? Berzanji itu baru lahir. Ya kan? 896 tahun setelah maulid itu diadakan pertama kali. Dia lahir tahun 1258. Coba dihitung. 1258 Hijriah. Sementara maulid pertama kali ada 362. Ada jarak 896 tahun. Kan begitu lahir gak mungkin dia buat syair itu. Buat manakib, ya kan? Pasti belajar dulu. Katakanlah tambah 20 tahun. Berarti 916. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum Barzanji lahir, ya kan, salawat apa yang dibaca, Bu? Hah, ayo. Ada yang mengatakan mungkin saja salawat Badar, salawat Nariyah. Itu dinisbahkan kepada Ghazali. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir 450, wafat 505. Sekarang 400 dia lahir. 450 mohon maaf. Dikurang 362, ada jarak 88 tahun. Kan enggak mungkin Imam Ghazali begitu lahir dari rahim ibunya langsung buat salawat. Belajar dulu kan. Tambahlah umur tambah 20 tahun. Berarti ada 108 tahun. Pertanyaannya adalah sebelum Al-Ghazali lahir, salawat apa yang dibaca pada saat maulidan? Gak akan bisa jawab. Saya yakin hatta habib-habib atau kiai yang lakukan itu gak akan bisa jawab pertanyaan ini. Kalau dia katakan mungkin saja salawat yang 7 yang disyariatkan di dalam salat mustahil, saya katakan. Kenapa? Karena seluruh sahabat perawi hadis yang 7 tentang redaksi salawat itu mereka kafirkan. Gak mungkin ngambil orang yang dibenci. Karena ini syiar Rafidah. Lalu pertanyaan berikutnya, masuk akal gak? Suatu amal yang disyariatkan 362 tahun yang apa? 362. Lalu kemudian caranya itu berubah-berubah. Hanya orang yang senang dengan halu, yang gak menggunakan akal sehat, yang mau mengamalkan itu. Kalau ditanya kemudian, apakah ada landasannya? Tentu tidak. Berapa pahala? Tentu tidak. Oke, okay. Bagaimana dengan tahlilan? Saya sedang, kalau tahlilan ini, kalau versinya Hindu, sehari, ya kan? 2 hari, 3 hari, 7, 40, 100, kemudian 1000. ya kan? Itu versi Hindu. Kemudian pernah dipatwakan oleh majelis fatwanya ulama NU, ibu bisa baca dalam buku namanya, ada buku kumpulan fatwa, kumpulan bahsul masailnya ulama NU dari tahun 1926 sampai 2015. Saya punya bukunya itu di halaman ke-94. Hadis yang sering, yang sangat populer, yang suka dibawakan kepada kita di medsos-medsos itu, yaitu yang cerita tentang atau hadis yang dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya kan, catatan tahlilan 3 hari 7 25 40 100. Ini berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wa shadaqah hadiyatun ilal maut, wa qala Umar as-shadaqah ba'da ad-dabni tawabuha ila thalathati ayyam, wa shadaqah fi thalathati ayyam yabqa tawabuha ila sab'ati ayyam, wa shadaqah yawm as-sabi yabqa tawabuha ila 25 yawman, dan seterusnya itu. Artinya Rasulullah bersabda, doa dan sedekah itu hadiah kepada mayit. Berkata Umar, sedekah setelah kematian maka pahalanya sampai 3 hari, dan sedekah dalam 3 hari akan tetap kekal pahalanya sampai 7 hari, dan sedekah di hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai ke-25 hari, dan di hari pahala, dan dari pahala 25 sampai ke-40 harinya, lalu sedekah di hari ke-40 akan kekal hingga 100 harinya, dan dari 100 hari akan sampai kepada 1 tahun, dan dari 1 tahun sampailah kekalnya pahala itu hingga 1000. Habis 1000 hari kemana? Ayo. Hadis ini dipatwakan oleh majelis fatwa ulama NU, ini hadis palsu. Kalau enggak ini namanya kitab Ahkamul Fuqaha itu. Di halaman 94 dikatakan ini hadis palsu. Ya kan? Ini hadis palsu. Jadi kalau nanti di posting lagi, ini postingannya lengkap ini. Foto aja halaman 94 kirim. Saya pernah kirim ke seorang ustaz. Oh ya, terima kasih. Ya kan? Terima kasih, kata dia. Ini juga di kitab, dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawa punya Imam As-Suyuti. Nah, Imam As-Suyuti ulama besar, iya. Tapi terkait dengan hadis ini tidak jelas juntrungannya di mana. Di kitab hadis palsu pun tidak ada. Nanti insya Allah saya akan bahas di kajian khusus terkait dengan bid'ah tahlilan. Ya kan, sejarah dan hukumnya insya Allah ta'ala. Suatu saat, lihat aja nanti di YouTube. Karena saya gak punya YouTube sendiri, tapi ada yang siap menyiarkannya. Udah 2 kali itu kita bahas di sini. Kemarin tentang mendalami lautan bid'ah di Indonesia. Nah, itu. Di Blok M juga ada. Nanti saya akan bagi karena waktunya gak cukup. Ya kan? Kita akan spill satu-satu insya Allah ta'ala. Jadi tahlilan itu tidak ada dalilnya dan tidak akan sampai kepada orang mati. Yang ada itu dicari pembenaran aja. Karena itu ada amplopnya, Bu. Itu masalahnya. Bahkan ada di satu daerah yang bayarannya itu 35 juta. Ya kan? Waliyadubillah. Adapun menghadiahkan Al-Fatihah, saya kasih referensi yang logik saja. Ibu baca tafsir Ibnu Katsir, itu madhabnya Syafi'i. Baca tafsir Ad-Durar Al-Mansur, tafsir Al-Ma'thur punya Imam Suyuti. Lihat mereka membawakan hadis-hadis terkait dengan keutamaan Al-Fatihah. Saya sudah baca, tidak ada satupun keutamaan Al-Fatihah yang menganjurkan baca Yasin buat orang, Al-Fatihah buat orang mati. Yang ada hadis palsu, Al-Fatihah lima kuri'anahu. Al-Fatihah itu tergantung buat apa dibaca. Ini diberikan dengan hadis sahih terkait dengan keutamaan air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung buat apa diminum. Kalau ini hadis sahih. Kalau hadis Al-Fatihah, enggak ada yang manjukan buat orang mati. Bahkan bisa dibaca di dalam tafsir surah An-Najm ayat 39. Wa alaisal insani illa ma sa'a, dari kitabnya Ibnu Katsir. Setelah menyebutkan ayatnya, beliau berkata, "Wa bi hadhihi al-ayat al-karimah istanbata Syafi'i anna," kata beliau, dari ayat mulia ini Imam Syafi'i beristinbat bahwasanya kiriman, ya kan, pahala baca Al-Qur'an gak sampai kepada orang mati. Ini kata Imam Syafi'i rahimallahu taala. Karena itu bukan perbuatannya. Dan tidak ada dalil baik tersurat maupun tersirat yang menganjurkan untuk melakukan itu. Andai kata perbuatan ini baik, laukana khairan nasabakuna ilaih. Andai kata ini perbuatan baik, misalnya orang-orang dulu sebelum beliau, dari kalangan sahabat tabi'in itu melakukannya. Adapun doa dan sedekah, kata beliau, itu nyampe karena ada dalilnya. Atau semakna dengan itu. Lengkapnya, persisnya baca tafsir itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi enggak ada yang namanya Al-Fatihah buat orang mati. Kalau mau dikirim via WA saja, nyampe. Ya kan? Di kuburan enggak ada sinyal. Adapun witir boleh satu rakaat. Seorang sahabat bertanya, "Bagaimana sholat malam ya Rasulullah, masna-masna?" Yaitu dua-dua. "Fa'in khifta subha fa'awtir bi wahidah." Kalau khawatir subuh, kamu sholat witirnya satu rakaat, kata beliau. Itu boleh. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Di luar konten tentang sholat sunnah duduk pas sholat terakhirnya yang seperti apa? Boleh tawarruk, boleh ittiras. Ini khilaf mu'tabar bainal ulama. Belum ada hasil penelitian mutakhir yang mentarjih mana yang paling kuat di antara ibtiras atau tawarruk. Kalau kita sholat bersama imam waktu subuh, Jumat, sholat Id, itu tergantung posisi duduknya imam. Kalau imamnya ibtiras, ibtiras. Kalau imamnya tawarruk, tawarruk. Kalau ika, ya ika. Tapi kalau kita sendirian, itu leluasa. Boleh ibtiras, boleh ika, boleh tawarruk. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.